Mitra Bisnis, 5 dokter Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan dipecat oleh Dinas Kesehatan setempat karena melakukan protes menolak keberadaan dokter asing dari Malaysia yang datang ke rumah sakit tersebut. Dokter asing datang untuk berbagi ilmu, tapi dinilai tidak ada manfaatnya oleh para dokter yang memprotes itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda melihat sikap para dokter yang melakukan protes ini? Ya, kalau menyalahi aturan nggak? Menyalahi aturan nggak? Dia di sini ngajarin atau praktek? Dokter mengajar, ya saya nggak tahu ya aturannya kalau nggak. Kalau tidak melanggar, pertama pasti tidak melanggar lah ya. Saya yakin tidak melanggar. Tapi kalau mengenai dokternya protes, mengajarnya soal apa? Misalnya menggunakan metode baru, alat-alat misalnya untuk scanning atau mungkin untuk USG yang model baru, yang apa ya saya mungkin. Tapi kalau misalnya ngajarinya, saya rasa mungkin bukan kalau ngajarin dokter itu ya nggak seneng ya. Kalau yang seneng berbagi gitu loh. Jadi berbagi pengalaman, atau dokternya dari Malaysia ya. Ya berbagi pengalaman ya saya rasa mungkin lebih cocok gitu ya. Tapi kalau soal rumah sakit ya, kalau saya mengusulkan begini. Ini jadi orang Indonesia pergi berobat di Singapura, di Malaysia toh. Itu karena di Malaysia itu dan terutama di Singapura ya, ada beberapa rumah sakit yang memang bisnis kesehatan betul. Jadi dia itu harganya mahal, ya, bayarnya kita mahal. Kemudian alat-alatnya juga ya lengkap. Kemudian servisnya juga cepat. Sehingga di Malaysia, di Singapura ini bisnis kesehatan itu dijalankan. Karena itu orang Indonesia ini seperti saya pernah misalnya keluarga saya ya, ibu saya patah kakinya. Itu di Singapura Sabtu pun dikerjakan. Sabtu sore dikerjakan. Yang penting dikerjakan, kita bayarnya lebih mahal. Jadi perlu di Indonesia ini untuk supaya sebenarnya dokternya saya rasa sama lah ya. Semua ilmu itu sama. Dokternya ya sama, di sini juga pinter-pinter. Tapi harus ada rumah sakit yang memang bisnis, yang betul-betul bisnis gitu loh. Di Singapura itu ada rumah sakit yang National University Hospital itu, NUH itu. Itu juga mereka kalau ke sana harganya juga sepertiganya yang rumah sakit swasta. Orang sedang pergi ke rumah sakit swasta yang punya uang. Jadi dia bayarnya 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi servisnya cepat, alat-alatnya juga baru-baru begitu loh. Nah, Indonesia itu harusnya ada aturan di mana rumah sakit itu betul-betul rumah sakit yang mahal ya. Kemudian juga mungkin biayanya 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi tidak usah nerima pasien yang murah. Cuman begini, kalau dia misalnya dari revenue-nya 10, mungkin 30% harus dikembalikan ke pemerintah. Jadi pajaknya itu nggak usah dari pajak keuntungan, pajak apa. Udah pokoknya pajaknya dari penghasilan aja deh. Nah, nanti uangnya yang masuk itu, uangnya itu mungkin digunakan untuk memberi subsidi kepada pasien-pasien yang tidak mampu. Tapi tidak perlu di rumah sakit itu, gitu. Kalau di sini kan rumah sakit itu ada, harus ada kelas 3, sekian, kelas 4, saya nggak tahu aturannya ya. Terus kemudian, ya itu di seluruh dunia lah, seperti itu. Tapi yang pasti di Singapura, kemudian ditiru di Malaysia, di Penang, kemudian mungkin China, gitu ya. Tapi di seluruh dunia memang dunia kedokteran ya sama seperti di Indonesia ini, rumah sakitnya. Tapi ini harus ada rumah sakit yang bisnis betul. Udah, boleh ngasih tarif mahal berapapun. Kemudian tidak usah nerima pasien yang tidak mampu. Kemudian ya orang, tapi 30% hasilnya itu harus distorkan kepada pemerintah. Supaya orang nggak pergi ke Singapura dong, nggak pergi ke Malaysia. Tapi kalau yang soal tadi, soal dokter itu saya nggak tahu kasusnya. Ya tapi kalau saya sebagai dokter mungkin ya, mungkin saya juga tersinggung gitu ya diajarin. Ya, kalau sama dokter umum, ngajar dokter umum merasa, tapi kalau istilahnya berbagi ilmu gitu kan, yang satu misalnya ahli tentang penyakit di Malaysia, mungkin saya nggak tahu apa ya, mungkin penyakit tropis itu kan malaria, demam berdarah. Nah kalau berbagi ilmu mungkin itu sudah lebih baik. Bagi ilmuwan kan memang hidupnya adalah, rohnya adalah sharing ya. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.